Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita pada kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, yang mana pada kajian sebelumnya kita sampai menjelaskan tentang syarat-syarat dari tayamum. Telah kita sebutkan bahwa syarat tayamum ada 6. Syarat tayamum ada 6 yang disebutkan di dalam kitab. Kemudian setelah kita membaca beberapa tulisan yang ditulis oleh para ulama yang terkait dengan hukum tayamum, di sana ada satu syarat yang tidak disebutkan di sini, yaitu yang pertama, idza dakhala waqtu faridatin au uhibat ubihat nafilah, yaitu apabila waktu sholatnya sudah masuk, waktu sholatnya sudah masuk, atau kalau seandainya dia ingin melaksanakan sholat nafilah, sholat sunnah, yaitu pada waktu-waktu sholat sunnah yang diperbolehkan, pada waktu-waktu yang tidak terlarang. Misalnya, ketika waktu sholat zuhur, yaitu setelah tergelincirnya matahari ke arah barat, setelah matahari mulai condong ke arah barat, waktu sholat zuhur, barakallahu fikum. Maka apabila dia bertayamum sebelum masuknya waktu sholat zuhur, maka tayamumnya tidak sah, barakallahu fikum. Dia bertayamum setelah masuknya waktu sholat. Ini kalau seandainya dia hendak melaksanakan sholat zuhur dengan tayamum, dengan syarat-syarat yang lain tentunya. Atau sholat sunnah, seperti dia ingin melaksanakan sholat duha, barakallahu fikum, yaitu setelah matahari meninggi sampai zawal atau sampai matahari berada di atas puncak, barakallahu fikum. Maka kalau seandainya dia bertayamum pada waktu itu, maka tidak mengapa, di samping syarat-syarat yang lain, karena pada waktu itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah. Sehingga oleh karena itu, pada waktu-waktu terlarang seperti matahari berada di tengah, atau setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, atau setelah asar sampai terbenamnya matahari, maka barakallahu fikum tidak diperkenankan bagi dia untuk melaksanakan sholat tayamum, karena ketika itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakan sholat sunnah, kecuali sholat-sholat sunnah yang memiliki sebab, yang memiliki sebab-sebab tertentu, diantaranya adalah tahiyatul masjid, sholat tahiyatul masjid. Jadi di sini ada 7 syarat dari tayamum. Syarat terakhir yang kita sebutkan pada kajian sebelumnya, yaitu syarat yang ke-6, yaitu tayamum haruslah menggunakan turab, haruslah menggunakan tanah yang suci, tanah yang suci. Disebutkan oleh sebagian ulama, di antaranya adalah Al-Imam Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat Al-Jalil Abdullah ibn Abbas, beliau mengatakan as-sa'id turabul harthi wat-tayyib at-tahir. Yang dimaksud dengan sa'id, yaitu pada ayat fatayammamu sa'idan thayyiban. Bertayamumlah dengan menggunakan sa'id yang suci. Apa itu as-sa'id? Kata Abdullah bin Abbas, turabul harfi, tanah yang biasa dipakai untuk bercocok tanam. Di sini dikecualikan yaitu pasir, tidak masuk dalam kategori ini. Nah, ini salah satu pendapat. Ini salah satu pendapat dan yang disebutkan di dalam kitab ini. Wa illa Asy-Syaikh Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin menyebutkan di dalam kitabnya, as-sa'id huwa kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ard. As-sa'id huwa kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ard. Setiap permukaan bumi itu sa'id. Baik itu berupa batu, baik itu berupa kerikil, tanah dan pasir, maka itu as-sa'id dan diperbolehkan untuk bertayamum dengan menggunakannya. Nah, baik dalam keadaan dia tidak menemukan tanah sama sekali, atau dalam keadaan dia menemukan tanah, boleh dia bertayamum walaupun dia mengusap di atas batu, walaupun dia mengusap di atas pasir. Barakallahu fikum. Walaupun di dalam kitab disebutkan barakallahu fikum, ar-ramal, pasir itu bisa digunakan kalau seandainya tanah tidak didapati. Turabul harf, tanah yang biasa digunakan untuk bercocok tanam itu tidak didapati. Barakallahu fikum. Kemudian di sini disebutkan dalil, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Nah. Dan di sini disebutkan perkataan al-Imam al-Auza'i, ar-ramlu minas sa'id. Pasir itu barakallahu fikum bagian dari as-sa'id, tanah yang bisa digunakan untuk bertayamum. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu ikhwani fiddin, pendapat yang benar di sini adalah as-sa'id tidak terkhusus pada turabul harz saja, tanah yang biasa dipakai untuk bercocok tanam saja. Nah, bahkan kullu ma tasa'ada 'ala wajhil ardh, setiap permukaan bumi barakallahu fikum, baik itu berupa tanah, pasir, batu, kerikil, kapur dan yang lainnya, itu bisa digunakan untuk bertayamum. Lalu bagaimana kalau seandainya dia bertayamum atau menumpukkan tangannya ke dinding? Apa hukum bertayamum dengan menumpukkan tangan ke dinding? 6. Berkata Imam Ibn Utsaimin rahimahullah, al-jidar minas sa'idit thayyib, dinding itu termasuk dari as-sa'id yang suci. Faidha kana al-jidaru mabniyan minas sa'id, sawa'un kana hajaran aw kana madaran, ya'ni libnan minat tini, fa innahu yajuzu tayammumu alaihi. Apabila dinding tersebut terbangun atau terbuat dari bahan-bahan bumi, nah bahan-bahan seperti pasir, batu, kapur, barakallahu fikum, atau tanah liat, nah baik itu berupa batu, pasir atau madaron, tanah liat, nah maka boleh untuk bertayamum dengan menepukkan tangan ke dinding tersebut. Nah, amma idza kana al-jidaru maksuwan bil akhshab aw bil bawiyah fa hadza in kana alaihi ghubarun fa innahu yutayammamu bihi. Namun kalau seandainya dinding tersebut dilapisi oleh kayu misalnya, triplek, atau terbuat dari kayu, bukan dari bahan-bahan yang ada di permukaan bumi, barakallahu fikum, atau dinding tapi dilapisi oleh cat, bahan-bahan kimia yang lainnya, fahada ingkana alaihi hubarun, maka kalau seandainya di atas dinding tersebut ada debu, ada debu, nah, fa innahu yutayammamu bihi, maka boleh bertayamum dengan menepukkan tangan ke dinding tersebut, wala haraj, dan tidak mengapa. Fa yakunu kalladhi yatayammamu 'alal ardi, maka hukumnya sama saja dia bertayamum dengan menepukkan tangannya di atas tanah. Li'annal gubar min madatil ardi, karena debu tersebut bagian dari tanah, bagian dari benda-benda yang ada di permukaan bumi. Amma idza lam yakun 'alaihi gubar, namun kalau seandainya tidak ada debu pada dinding tersebut, bersih dindingnya, fa innahu laisa minas sa'id, maka itu bukan bagian dari sa'id. Barakallahu fikum. Jadi di sini dipersyaratkan oleh Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah, nam bertayamum dengan dinding dipersyaratkan kalau seandainya yang pertama, bangunan dinding tersebut terbuat dari bagian bahan-bahan dari tanah, nah, bahan-bahan dari bumi seperti batu, pasir, atau terbuat dari kapur atau tanah liat, nah, barakallahu fikum, maka boleh untuk bertayamum. Namun kalau seandainya dinding tersebut terbuat bukan dari bahan-bahan yang diambil dari tanah, seperti dilapisi oleh kayu, papan, atau dilapisi oleh cat, maka apabila di atasnya ada debu, maka boleh kita bertayamum dengannya. Kalau seandainya tidak, maka tidak boleh bertayamum dengannya. Barakallahu fikum. Dalilnya apa? Dalil dibolehkannya bertayamum dengan menggunakan atau menepukkan kedua tangan ke dinding, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat dari seorang rawi Umar. Nam Umar Maula Ibnu Abbas, dari seorang rawi yang bernama Umar Maula Ibnu Abbas. Qala, berkata Umar Maula Ibnu Abbas, aqbaltu ana wa Abdurrahman bin Yasar Maula Maimunah zauji Nabi sallallahu alaihi wasallam hatta dakhalna ala Abil Jaham ibn al Harith ibn Summah. Saya pergi bersama Abdurrahman bin Yasar sampai kami bertemu atau menghadap kepada Abil Jaham ibn al Harith ibn Summah al Ansari. Faqala Abul Jaham, kemudian Abul Jaham menceritakan kepada kami, mengatakan, aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nahwi bi'ri Jamal falakiyahu rajulun fasallama alaihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang dari arah Bi'ir Jamal, nama tempat yang disebut dengan Bi'ir Jamal. Falakiyahu rajulun, kemudian beliau bertemu dengan seseorang. Fasallama alaihi, kemudian orang tadi mengucapkan salam kepada Nabi. Falam yarudda alaihi, dan Nabi SAW tidak langsung menjawab salam orang tadi. Hatta akbala alal jidar, sampai beliau menghadap kepada dinding. Fama sahawa jahu wa yadaihi thumma radda alaihi salam, kemudian setelah beliau menepukkan kedua tangannya ke dinding dan beliau mengusap wajah dan kedua tangannya, kemudian beliau barakallahu fikum baru membalas salam dari orang tadi. Nah, barakallahu fikum. Kenapa beliau tidak menjawab salam dari salah seorang sahabat tadi? Nah, barakallahu fikum. Karena beliau ingin berzikir dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Dan kenapa di sini beliau bertayamum tidak berwudu misalnya? Maka hadis ini dimaknakan bahwa ketika itu beliau tidak mendapati air. Beliau tidak mendapati air sehingga beliau bertayamum. Dan asyahid di sini adalah titik pembahasan yang disebutkan di dalam hadis di sini adalah yaitu beliau bertayamum dengan menumpukkan kedua tangan beliau ke dinding. Dijelaskan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim, wa fi hadzal hadits jawazut tayammumi bil jidar idza kana alaihi ghubarun wa hadza jaizun indana wa indal jumhur minas salaf wal khalaf. Maka di dalam hadits ini kita mengambil pelajaran bahwa diperbolehkannya bertayamum dengan mengusap atau dengan menumpukkan tangan ke dinding idza kana alaihi ghubar, kalau seandainya dinding tersebut ada debunya. Nah, wa hadza jaiz, yang seperti ini boleh, indana bagi kami, dan juga diperbolehkan menurut pendapat al-jumhur, mayoritas ulama, baik dari kalangan salaf ataupun khalaf, ulama-ulama terdahulu ataupun ulama-ulama yang datang setelahnya. Barakallahu fikum. Maka dari sini kesimpulannya diperbolehkan bagi kita untuk bertayamum dengan menumpuk di atas dinding, dengan syarat 6, apabila yang pertama, kalau seandainya dinding tersebut terbuat dari bagian tanah. Kalau tidak, misalnya dilapisi oleh kayu, maka dipersyaratkan syarat tambahan, yaitu dinding tersebut harus ada debunya. Wa illa, kalau tidak, maka dia harus menumpukkan tangannya ke bawah, ke tanah, ke batu, bagian-bagian dari bumi. 6. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan. Al-mas'alatu tsalitsah. Mubtilatut tayammum, pembatal-pembatal tayammum. Pembahasan yang ketiga pada bab ini yaitu pembatal-pembatal tayammum. Wa hiya al-asya' allati tufsiduhu. Apa itu pembatal-pembatal tayammum? Atau apa yang dimaksud dengan pembatal-pembatal tayammum? Yaitu sesuatu yang bisa merusaknya. Wa mubtilatuhu tsalatsatun. Dan pembatal-pembatal tayammum ada tiga. Pembatal-pembatal tayammum ada tiga. Yubtilu tayammumu au yubtilu barakallahu fikum, yubtilu tayammuma an hadatsin asghar bimubtilatil wudu wa an hadatsin akbar bimujibatil usli min janabatin wahidin wa nifasin. Tayammum dibatalkan dikarenakan hadats asghar, dengan pembatal-pembatal wudu. Nah, dengan pembatal-pembatal wudu. Wa an hadatsin akbar, dan juga dikarenakan hadats akbar, dengan perkara-perkara yang mengharuskan seseorang untuk mandi. Baik itu karena janabah, karena junub, atau karena haid dan karena nifas. Barakallahu fikum. Karena tayamum ini adalah badal minal wudu au minal ghusl inda faqdil ma au ta'azzuri isti'malil ma. Karena tayamum ini adalah posisinya sebagai pengganti wudu, pengganti mandi, ketika seseorang tidak mendapati air atau dia berhalangan untuk menggunakan air. Barakallahu fikum. Naam. Fal badal lahu hukmu al-mubdal. Pengganti itu dia akan terkenai hukum-hukum dari sesuatu yang dia ganti. Dia dikenai hukum-hukum dari sesuatu yang dia ganti. Maka di sini barakallahu fikum, tayamum akan batal dengan pembatal-pembatal wudu. Tayamum akan batal dengan pembatal-pembatal mandi. Naam. Kalau pembatal-pembatal wudu itu disebut dengan hadats asghar, adapun pembatal-pembatal mandi atau perkara-perkara yang mengharuskan seseorang untuk mandi, 6, adalah hal-hal yang mengharuskan bagi dia untuk mandi, disebut dengan hadas akbar. Di antaranya adalah barakallahu fikum janabah, dikarenakan junub, dikarenakan haid, dan dikarenakan nifas. Barakallahu fikum. Ini wadih, yang seperti ini jelas. Fa idza tayammama an hadatsin asghar tsumma bala aw taghawwata batula tayammumuhu li'anna tayammum badalun 'anil wudu. Apabila seseorang bertayamum karena hadats asghar, yaitu dia posisi dia menggantikan wudu, tsumma bala aw taghawwata, kemudian dia buang air besar atau kecil, maka tayamumnya batal. Li'anna tayamum badalun 'anil wudu, karena tayamum itu adalah posisinya sebagai pengganti dari wudu. Wal badal lahu hukmu al-mubdal, dan pengganti nam dikenai padanya hukum-hukum al-mubdal, yang digantikan. Nah, berlaku bagi dia hukum-hukum dari seseorang yang telah berwudu. Wa kadza at-tayammum 'anil hadatsil akbar, begitu pula tayammum dikarenakan hadats akbar. Apabila terjadi pada dirinya perkara-perkara yang mengharuskan baginya untuk mandi, baik karena janabah, nifas atau haid, barakallahu fikum, maka tayammumnya batal. Tayammumnya batal. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, wujudul ma, wujudul ma in kana tayammumu li adamihi li qawlihi sallallahu alaihi wasallam fa idza wajadtal ma'a famissahu basharataka wa qad taqaddam. Yang kedua, seseorang apabila telah mendapati air bertayamum, kemudian setelah itu dia mendapati air, nam ada airnya ternyata, maka tayamumnya ketika itu batal. In kana tayammumu li adami, apabila tayamum disebabkan karena tidak adanya air, bukan dikarenakan dia tidak bisa menggunakan air seperti orang sakit atau pada cuaca yang sangat dingin, barakallahu fikum, yang mana apabila dia menggunakan air akan mencelakakan dia, akan memudaratkan dia, atau memperlambat proses kesembuhan dia. Nah, apabila sebabnya bukan ini, namun sebabnya dikarenakan barakallahu fikum dia tidak mendapati air, maka tayamum tersebut akan batal apabila dia mendapati air. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fa idza wajadtal ma'a famissahu basharataka. Apabila engkau mendapati air setelah engkau bertayamum, nah, apabila engkau mendapati air setelah engkau bertayamum, barakallahu fikum, maka basuhkanlah atau alirkanlah air ke kulitmu. Maksudnya berwuduklah atau mandilah kamu. Barakallahu fikum. Wa qad taqaddam, hadis ini telah berlalu. Lalu bagaimana kalau seandainya air itu dia dapati setelah melaksanakan sholat? Lalu bagaimana kalau seandainya air tersebut telah dia dapati, dia dapati setelah dia melaksanakan sholat? Barakallahu fikum. Disebutkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah, idza wajadal ma'a fa innahu la yu'idus sholat, wa huwa madhhabu al-arba'ah. Apabila dia mendapati air setelah dia melaksanakan sholat, nah, tahu-tahu setelah sholat ada air, nah, fa innahu la yu'idus sholat, maka dia tidak perlu untuk mengulang sholat. Wa huwa madhhabu al-arba'ah. Nah, dan ini merupakan pendapat empat imam, al-imam Abu Hanifah, al-imam Malik, al-imam Ahmad, dan al-imam Asy-Syafi'i. Barakallahu fikum. Daliluhu, adapun dalilnya adalah kisatur rajulaini alladzaini fis safar, tentang kisah dua orang laki-laki yang mana dua-duanya adalah berada dalam safar. Barakallahu fikum. Kemudian mereka bertayamum. sholat dan setelah sholat mereka mendapati air. Salah seorang di antara kedua ini tidak mengulang sholat, dan salah seorangnya lagi mengulang sholat, berwudu dan mengulang sholat. Barakallahu fikum. Maka setelah mereka sampai ke kota Madinah dan sampailah berita ini kepada Nabi SAW, Nabi SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulang sholat, asabta sunnah, engkau telah mencocoki sunnah, sunnah Rasul, engkau telah menyesuaikan diri dengan sunnah Rasul. Wa qala lilladzi tawaddoa wa a'ada, dan beliau mengatakan kepada orang yang berwudu dan mengulang sholatnya, lakal ajru marrataini, engkau mendapati dua pahala, engkau mendapati dua pahala. Rawahu Abu Dawud wa Nasa'i wa shahahahu Al-Albani. Hadits ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nasa'i dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Jadi di sini Nabi SAW mengatakan kepada orang yang tidak mengulang sholat, asabta sunnah, engkau mencocoki sunnah. Dan mengatakan kepada orang yang mengulang sholat, berwudu dan mengulang sholat, engkau mendapati dua pahala. Nah, dan Nabi tidak memerintahkan kepada orang yang barakallahu fikum, yang tidak mengulang sholat, tidak memerintahkan kepadanya untuk mengulang sholat. Nah, untuk mengulangi kembali sholat, atau tidak mempersalahkan dia. Bahkan beliau mengatakan kepada dia, asabta sunnah, engkau telah mencocoki sunnah. Barakallahu fikum. Sehingga di sini ada penegasan dari Nabi SAW. Ketiga, pembatal yang ketiga, zawalul udzur. Alladhi min ajlihi syuri'a at-tayammumu min maradin wa nahwihi. Hilangnya uzur, hilangnya halangan, halangan untuk dia menggunakan air. Yang marna dikarenakan inilah, atau dikarenakan alasan inilah, tayamum disyariatkan atau diperbolehkan bagi dia, baik itu berupa sakit atau lain-lainnya, atau pada keadaan dingin yang sangat. Nah, al-udzur, alasannya itu hilang, uzurnya hilang, sakitnya udah sembuh misalnya. Barakallahu fikum. Nam, maka tayamumnya batal dan diharuskan bagi dia untuk berwudu. Diharuskan bagi dia untuk berwudu. Barakallahu fikum. Inilah tiga barakallahu fikum pembatal-pembatal dari tayamum. Sehingga dari sini ikhwani fiddin, nam, dan dari syarat-syarat yang sudah kita baca sebelumnya, bahwa kita tidak bisa menggabung dua sholat dengan satu tayamum sebagaimana wudu. Kita bisa menggabung dua sholat dengan satu kali wudu, seperti sholat maghrib dengan isya, nah, dan sholat-sholat yang lainnya. Adapun tayamum, maka seseorang baru diperbolehkan bagi dia untuk bertayamum, yaitu ketika waktu sholat sudah masuk. Sehingga dari itu dia tidak bisa untuk menggabung antara dua sholat dengan satu kali tayamum, kecuali kalau di situ dia ada niat untuk menjamak sholat. Barakallahu fikum. Al-mas'alatul rabi'ah, sifatut tayamum, tata cara tayamum, tata cara tayamum. Wa kaifiyatuhu an yanwiya, tata caranya adalah yang pertama dia berniat. Nah, telah kita jelaskan bahwa niat itu di dalam hati, tidak perlu untuk dilafadzkan. Bahkan dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, at-talaffudzu binniyyah bid'ah, melafadzkan niat merupakan bid'ah. Thumma yusammi, kemudian dia mengucapkan tasmiyah, mengucapkan al-basmalah. Nah, wa yadribul arda biyadayhi darbatan wahidatan, kemudian dia menepukkan kedua tangannya ke tanah dengan satu kali tepuk. Nah, satu kali pukul. langsung kedua tangannya. Tsumma yanfukhuhuma au yanfuduhuma, kemudian dia imam meniupnya atau mengibaskannya, mengebutkannya. Nah, boleh ditiup atau dan boleh dikibas atau dikebutkan. Tsumma masaha bihima wajhahu wa yadayhi ila ruswaini, kemudian dia mengusap langsung ke wajahnya dengan kedua tangan tersebut dan kedua tangannya sampai ke pergelangan tangan ruswaini. Nah, sampai ke punggung tangan. Nah, barakallahu fikum. Li hadithi Ammar, berdasarkan hadith Ammar, wa fihi at-tayammumu darbatun lil wajhi wal kaffain. Tayammum itu adalah satu kali pukulan untuk, satu kali tepuk untuk wajah dan kedua telapak tangan. Wa hadith Ammar anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lahu innama kana yakfika an tasna'a hakadha. Cukup bagi kamu untuk melakukan seperti ini. Kemudian Nabi mencontohkan fadaraba bikaffihi darbatan 'alal wajhi 'alal ardi. Kemudian beliau menepukkan tangannya ke bumi, barakallahu fikum, ke tanah satu kali. Tsumma nafadahuma, kemudian beliau mengebutkannya. Tsumma masaha bihima dhahra kaffaihi bishimalihi wa dhahra shimalihi bikaffaihi. Kemudian beliau mengusapkan, barakallahu fikum, punggung dari telapak tangan kanannya dengan telapak tangan kirinya, kemudian sebaliknya. Barakallahu fikum. Tsumma basaha bihima wajhahu, kemudian beliau mengusap setelahnya ke wajahnya. Barakallahu fikum. Ini tata cara yang disebutkan di dalam beberapa hadis. Maka dari itu kita di sini menamatkan tata cara tayamum dan juga menamatkan syarat dan pembatal-pembatal dari tayamum. Kita lanjutkan al-babut tasi', bab yang ke-9. Fin najasati wa kaifiyatu tathhiriha wa fihi masail. Tentang najasat, bab yang ke-9 tentang hukum-hukum najasat, benda-benda najis dan tata cara membersihkannya, mensucikannya. Dan pada bab ini ada beberapa pembahasan. Al-mas'alatul ula, pembahasan yang pertama, ta'rifun najazah wa naw'aha, definisi najasah, definisi najis, pengertian dari benda najis dan dua jenis dari benda najis tersebut. Nah, barakallahu fikum. Di sini akan disebutkan najis itu ada dua. An-najasah hiya kullu ainin mustakdharah amara syari'u bistina biha. Najasah itu adalah kullu ainin, setiap benda yang dijauhi. Setiap benda al-mustakdharah, yang kotor, yang dijauhi, yang menjijikkan, yang mana syariat memerintahkan untuk menjauhinya, yang mana syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Jadi huwa hiya kullu ainin mustakdharah, setiap benda yang menjijikkan, yang kotor, yang mana syariat memerintahkan untuk menjauhinya. Nah, adapun benda-benda, penentuan-penentuan dari benda najis, tidak setiap benda yang kita anggap kotor dan menjijikkan itu adalah najis. Barakallahu fikum. Yang hanya menentukan bahwa itu adalah benda najis adalah syariat. Lalu bagaimana cara kita mengetahuinya? Di antaranya adalah dengan adanya perintah untuk membersihkannya, mensucikannya. Barakallahu fikum. Wahiyya nau'ani, dan najis itu ada dua macam. Najasatun ainiyatun aw hakikiyatun, najis secara zatnya, zatnya itu memang benda najis. Dan najis ini secara hakiki, secara hakikat bahwa benda itu najis. Maka benda najis ini tidak akan bisa suci dalam keadaan bagaimanapun, dikarenakan zatnya sendiri itu sudah najis. Zatnya sendiri itu sudah najis. Li'anna 'ainaha najasah. Dikarenakan zatnya itu sudah najis. Kaurausil himar waddam walbaul. Seperti kotoran himar, keledai. Kotoran keledai. Waddam, darah haid. Walbaul, dan air pipis. Naam. Barakallahu fikum. Seperti apapun kita membersihkan kotoran himar tersebut, maka ya tetap dia itu adalah kotoran himar dan dia itu adalah najis. Nah, kecuali kalau seandainya keadaannya sudah berubah dengan istihalah, dengan proses alam. Barakallahu fikum. Seperti kotoran sudah berubah menjadi tanah dan sifat-sifat dari najisnya itu hilang. Nah, baik berupa aromanya sudah hilang, rasanya juga hilang, dan warnanya hilang. Barakallahu fikum, berubah. Nah, maka yang seperti ini barulah dia berubah menjadi suci. Barakallahu fikum. Ini jenis najis yang pertama. Yang kedua, najasatun hukmiyah. Nah, najasatun hukmiyah. Wahiyya amrun i'tibari yakumu bil a'dha wa yumna min sihhati shalah wa yumna min sihhati shalah wa yashmulu al hadath al asghar alladhi yazulu bil wudu kal ghaib wal hadath al akbar alladhi yazulu bil ghusli kal janabah. Adapun najasah yang kedua adalah jenis najasah hukmiyah. Wahia amrun i'tibari. Naam. Yakumu bil a'dha, yaitu apabila najis tersebut menempel di, barakallahu fikum, benda-benda tertentu atau kepada tubuh kita. Naam. Benda-benda najis yang menempel ke tubuh kita atau ke pakaian kita atau ke bejana kita. Maka yang disebutkan di sini yaitu benda-benda najis yang menempel ke tubuh kita, bil a'dha. Wa yumna'u min sihhati shalah. Barakallahu fikum. Yang mana perkara ini menghalangi kita untuk melaksanakan salat? Perkara ini menghalangi kita untuk melaksanakan salat. Seperti kotoran atau najis yang menempel ke di tangan kita, kaki kita, atau bahkan pakaian kita, yang seperti ini menghalangi kita untuk melaksanakan salat sampai kita membersihkannya. Wa yashmulu al hadats al asghar. Jenis yang pertama ini, yang kedua, penggalan yang pertama dari jenis yang kedua ini, naam, barakallahu fikum, ada sedikit pembahasan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga afwan, naam, kita lanjutkan dulu. Wa yasmulu al-hadats al-asghar alladhi yazulu bil wudu' kal ghaib. Dan masuk padanya al-hadats al-asghar, hadas kecil, yang mana akan hilang hadas tersebut dengan kita melaksanakan wudu. Kal ghaid, seperti buang air besar. Atau al hadas al akbar, yang bisa hilang dengan kita mandi, seperti janabah. Nah, penggalan yang pertama dari jenis yang kedua ini, nah, barakallahu fikum, disebutkan di dalam bahasa-bahasa fikih dengan khabat. Disebutkan dalam bahasa-bahasa fikih dengan khobat, dan juga sampai akhirnya disebutkan dengan bahasa khobat. Nah, barakallahu fikum. Adapun penggalan yang kedua, wa yashmulu al-hadats al-asghar. Nah, perlu dibahas kembali kalau seandainya itu adalah keadaan najis seseorang setelah melakukan al-hadats al-asghar atau al-hadats al-akbar, tidak bisa dikatakan bahwa dirinya itu najis. Nah, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Abu Hurairah, innal mu'min la yanjus. Seorang mukmin itu tidak najis. Cerita ini, perkataan ini dikatakan oleh Nabi ketika Abu Hurairah berpapasan dengan Nabi, yang mana ketika itu Abu Hurairah dalam keadaan junub dan belum mandi, dan beliau mencari jalan lain menyingkir. Tidak nyaman rasanya beliau bertemu dengan Nabi dalam keadaan junub. Dan gelagat yang diperbuat oleh Abu Hurairah dipahami oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya ditegur oleh Nabi dan mengatakan, innal mu'min la yanjus, sesungguhnya seorang mukmin itu tidak najis. Sehingga wallahu taala alam bisawab, kalimat wa yasmulu al hadad al asghar sampai kal janabah ini barakallahu fikum tidak bisa dikatakan seseorang itu najis. Nah, manusia itu suci. Nah, baik dia dalam keadaan junub ataupun tidak. Barakallahu fikum. Al mu'min tahurun, tuhurun hayyuhu wa mayyituhu, baik dia dalam keadaan hidup ataupun setelah dia meninggal. Nah. Sehingga ikhwani fiddin, dalam bahasa-bahasa fikih yang di dalam kitab-kitab yang lain, keadaan seperti ini disebut dengan al-khabat. Barakallahu fikum, wa yashmulu al-hadath al barakallahu fikum, yang pertama hiya amrun i'tibari yakumu bil a'dha' wa yamna'u min sihhatish shalah, ini disebut dengan al-khabath, benda-benda najis yang menempel pada tubuh kita ini disebut dengan khabath. Naam. Adapun al-wayashmulu al-hadath al-asghar, naam, wal-hadath al-akbar alladhi yazulu bil ghusli kal janabah, ini disebut dengan al-hadath saja. Naam. Tidak dikatakan bahwa keadaan seperti ini seseorang dikatakan bahwa dia dalam keadaan najis. Naam. Walaupun secara hukmiyah, secara hukum. Wallahu taala alam bisawab, sampai di sini apa yang bisa kita sebutkan. Naam, kita lanjutkan pada kajian yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillah.